الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله فأدى مرتبة derajat yang kedua di dalam agama setelah al-Islam, beliau mengatakan al-martabatu thaniya al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Derajat yang kedua di dalam agama ini adalah iman, dan iman itu memiliki bid'ah. Bid'ah itu bilangan antara 3 sampai 9. Maksudnya di sini bahwasanya iman itu terbagi menjadi 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Dan yang paling tinggi, yang paling mulia adalah ucapan La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah, kalimatul tauhid. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, dan yang paling rendah adalah membersihkan kotoran dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu, rasa haya, sikap ini juga bagian daripada keimanan. Ini martabah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh. Berikutnya beliau akan menjelaskan rukunnya sebagaimana tahapan yang pertama Islam, beliau menyebutkan pula rukunnya. Al-iman ikhwani hafizakumullah artinya memiliki dua sisi makna. Yang pertama dari sisi bahasa Arab. Yang kedua dari istilah syar'i. Secara etimologi bahasa, iman itu merupakan masdar kata ketiga dari landasan bahasa. Masdar amana yu'minu imanan. Jadi iman secara bahasa merupakan kosakata ketiga di dalam bahasa Arab. Amana yang pertama, yu'minu kedua, imanan. Berarti iman masdar. Para ulama mereka mengartikan at-tasdiq al-jazim, percaya dengan penuh keyakinan, kepercayaan yang kuat. Tidak sekedar percaya. Ini secara etimologi bahasa at-tasdiq al-jazim, kepercayaan yang penuh dengan keyakinan, kepercayaan yang amat sangat kuat. Ini secara bahasa. Kemudian sisi berikutnya istilah syar'i. Para ulama mereka menyebutkan makna dari iman adalah qaulun bilisan, ucapan dengan lidah. Wa i'tiqadu bil janan, dan keyakinan di dalam hati. Wa wal amalu bil jawarihi wal arkan, dan diamalkan dengan anggota tubuh kita. Nah, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, di mana keimanan itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini definisi daripada al-iman, dan ini sudah menjadi kesepakatan ahlus sunnati wal jamaah. Dan tidak sedikit yang menukilkan ijma' konsensus tersebut. Al-Imam Al-Lalakai menulis kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, menyebutkan sekian perkataan para salaf akan ijma'nya Ahli Sunnati wal Jamaah atas definisi iman yang sudah kita sebutkan di atas. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, laqitu akthar min 1000 rajul. Kata Al-Imam Al-Bukhari, aku telah bertemu lebih dari 1000 ulama bil amsar, di berbagai negeri. Kata Imam Al-Bukhari, laqitu akthar min 1000 rajul min al-ulama bil amsar, aku telah bertemu lebih dari 1000 ulama dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai negeri. Fa ma raaitu ahadan minhum, tidak aku dapatkan satu pun di antara mereka, ulama-ulama tersebut di berbagai negeri. Aku tidak melihat satu pun di antara mereka yakhtalifu fi anna al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Tidak aku dapatkan satu pun di antara mereka berselisih bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, mereka tidak berselisih. Artinya Ahlus Sunnati wal Jamaah berarti sepakat di antara mereka. Kata Imam Al-Bukhari bahwasanya iman ucapan dan perbuatan, tambah dan berkurang. Ucapan di sini bisa ucapan lisan dan ucapan hati yang berupa keyakinan. Begitu pula Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, Imam Al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal al-Syaibani rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan al-iman yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Fasiyadatu bil amal, bertambahnya iman itu dengan amalan, ketaatan. Wa nuksanuhu bitarkil amal, dan berkurangnya iman, bertambah sedikitnya iman dengan meninggalkan amalan, meninggalkan ketaatan, meninggalkan ibadah. Ini ulama-ulama kita ketika menyebutkan bahwasanya definisi itu merupakan ijma' di antara ulama ahli sunnati wal jamaah. Yang terakhir perkataannya Imam Syafi'i, yang itu dijadikan mazhab di negeri kita Indonesia dan di negeri antum Malaysia. Bisa dirujuk di dalam kitab Al-Umm, kitab ma'ruf dan masyhur yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan kana al-ijma' min as-sahabati wa tabi'ina min ba'dihim mimman adrakna. Kata Imam Syafi'i, telah terjadi konsensus, telah terjadi ijma, telah terjadi kesepakatan di kalangan para sahabat, ya cuman mereka, para tabi'in, kata Imam Syafi'i, dan pengikut setelah mereka. Dari apa yang kami dapatkan, kata Imam Syafi'i, annal imana qaulun wa amalun wa niyyah. Iman itu ucapan, amalan, dan niat. Artinya keyakinan dalam hati. La yujzi'u wahidun minas thalathati anil akhar. Imam Syafi'i menambahkan, tidaklah cukup salah satu saja tanpa mencakup ketiga unsur yang lain. Jadi gak bisa dikurangi. Yang namanya iman adalah ucapan, keyakinan, dan amalan. Bisa bertambah, bisa berkurang. Maka dari definisi ini, ikhwani hafizakumullah, halo, nah, ada jelas suara Taufik, jelas. Nah, maka dari definisi ini, ikhwani hafizakumullah, iman itu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, adalah keyakinan hati. I'tiqad bil qalb. Ini yang pertama, yaitu keyakinan hati. Bagian awal. Dalilnya apa kalau iman ini adalah keyakinan hati? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Wa lamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu, hati kalian. Berarti keimanan itu di dalam hati. Ini bagian yang pertama dari keimanan. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, Allah Subhanahu wa taala menegaskan al-imana qulubihim fi katab al-imana fi qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka. Katabal imana fi qulubihim. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahihul Jami', Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya namun keimanannya belum masuk ke dalam hati. Ini menunjukkan bahwasannya iman di dalam hati. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, qaulun bil lisan, perkataan lisan. Ini bagian daripada keimanan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 136, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyina wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah hai orang-orang yang beriman. Katakanlah, wahai kaum mukminin, amanna billah, kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diperintahkan mereka untuk berbicara. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan lisan. Ini menunjukkan bahwasannya iman, bagiannya adalah dengan menggunakan lisan. Begitu pula hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, berarti berbicara dengan menggunakan lisan, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadah yang melainkan Allah, mengucapkan kalimat tauhid. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, yang terakhir, adalah dengan anggota badan, dengan amalan. Dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 143. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيءَ إِيمَانَكُمْ, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, artinya sholat. Dalam surat Al-Baqarah menunjukkan bahwasannya sholat, amalan bagian daripada keimanan. Begitu pula dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pula, Nabi SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang mukmin tidak disebut mukmin saat dia berzina, berarti amalan itu mengurangi iman ketika amalan itu jelek, dan amalan yang baik akan menambah keimanan. Maka ini sekali lagi tiga bagian daripada iman: keyakinan hati, kemudian ucapan dengan menggunakan lisan, dan diamalkan dengan menggunakan anggota badan kita. Dan iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini dalilnya sangat banyak sekali, ikhwani hafizakumullah. Dan perlu diketahui bahwasanya iman itu dapat bertambah disebabkan empat hal, dan berkurang keimanan karena empat hal. Bertambahnya keimanan disebabkan yang pertama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Imannya akan bertambah. Mengenal Allah melalui nama-nama, sifat-sifat yang baik. Semakin seseorang mengenal Allah, keimanannya akan bertambah. Ini resep yang pertama. Resep yang kedua, atau menu yang kedua, atau sebab yang kedua, memperhatikan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat kauniyah yang ada di muka bumi, dengan langit yang amat sangat tinggi, bumi yang begitu luas, daratan dan lautan, kemudian makhluk-makhluk yang besar, gunung, perbukitan, sahara, gurun. Ini merupakan tanda bukti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula ayat-ayat syar'iyah yang terdapat dalam Al-Quran. Dengan mentadaburi dua ayat ini, kauni dan syar'i, menambah keimanan seseorang. Kemudian sebab yang ketiga, kathratu ta'ah, banyak melakukan ketaatan dan ibadah. Kemudian yang keempat, tarkul ma'asi li ajli taqarrubi ila Allah azza, meninggalkan kemaksiatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Berkurangnya iman disebabkan tidak adanya empat hal di atas. Bisa jadi dia berpaling tidak mau mengenal Allah, tidak mau mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya yang baik. Tidak mau dia mentadaburi ayat-ayat kauniyah dan syar'iyah, sedikit beramal soleh dan melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini empat sebab bertambah dan empat sebab berkurangnya keimanan, dan itu disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Nah, kemudian ikhwani hafizakumullahu ta'ala, dari definisi di atas, beberapa kaum mereka salah. Beberapa kaum mereka tergelincir. Karena mereka berpaling. Tidak mengikuti definisi yang telah disebutkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Di antara kelompok-kelompok tersebut, kita sebutkan dua saja. Yang pertama adalah Al-Khawarij wal-Mu'tazilah. Apa keyakinan Khawarij dan Mu'tazilah di dalam perkara iman? Mereka berkeyakinan bahwasanya iman adalah ucapan, keyakinan dan amalan. Berarti bagus. Kalau dilihat dari sini saja. Tapi yang dikritikkan oleh para ulama kepada mereka, sehingga mereka keluar dari koridor ahli sunnati wal jamaah, Al-Khawarij wal Mu'tazilah, mereka meyakini bahwasanya iman itu satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi, tidak bisa bercabang-cabang, tidak bertambah, juga tidak berkurang. Bagi mereka, jika sebagian iman ini hilang, berarti hilang semua. Oleh karena itu mereka menghukumi orang-orang yang tidak beramal atau berdosa, terjerumus ke dalam irtikab kabirat min kabairidzunub. Mereka menghukumi orang yang tidak beramal atau terjatuh kepada dosa besar kekal di dalam api neraka. Ini Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka tidak memandang iman itu bertambah dan berkurang. Ketika berkurang, habis bagi mereka. Dihukumi seorang kafir, kekal di dalam api neraka. Bagi Khawarij dan bagi Mu'tazilah, di dunia mereka berada manzilah baina manzilatin, di antara dua kedudukan, di antara kefasikan dan kekufuran. Artinya fasik. Manzilah baina manzilatin, di antara dua kedudukan. Dihukumi sebagai orang fasik. Tapi di neraka mereka sepakat Khawarij dan Mu'tazilah bahwasanya kekal di dalam api neraka. Ini mereka yang salah kaprah di dalam memahami makna daripada iman, padahal itu diambil dan terdapat hakikatnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Iman bertambah dan berkurang. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, dan ini banyak sekali ikhwani hafizakumullah. Naam. Dan iman itu bercabang-cabang dan bertambah berkurang. Fazadahum imana, dalam surat Al-Imran ayat 173. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Berarti iman semakin tinggi, semakin naik. liyazdadu imanan ma'a imanihim, dalam surat Al-Fatihah, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang ada. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah, akan keluar dari neraka orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa kana fi qalbihi minal khair ma yasinu dharra, dan di dalam hati mereka terdapat kebaikan seberat biji sawi, sangat sedikit sekali. Tapi mereka keluar dari api neraka. Menunjukkan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Jika sesuatu mengalami penambahan, maka juga bisa berkurang. Ini firqah al-khawarij wal mu'tazilah. Kemudian yang kedua adalah murji'ah. Dan murji'ah ini mereka terbagi menjadi tiga kelompok di dalam permasalahan iman. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya iman qaulul qalbi faqat wa hiya al ma'rifah. Iman itu pengetahuan saja dalam hati. Berarti apa? Kamalan, ucapan bukan bagian daripada iman. Iman itu hanya dalam hati saja. Dan ini merupakan akidahnya Al-Jahmiyah, pengikutnya Jahm ibn Safwan. Iman itu hanya amalan hati. Berarti dengan firqah ini, mereka akan menganggap Fir'aun mukmin. Karena Fir'aun meyakini sebelum dia wafat tentang kebenaran Musa dan Harun. Berarti dengan teori ini, mereka menganggap iblis mukmin, karena iblis meyakini Allah subhanahu wa ta'ala adalah roh. Ini kelompok yang pertama dari kalangan murji'ah, yang mengatakan bahwasanya iman adalah terdapat dalam hati, dan ini bagian daripada firqahnya Al-Jahmiyah. Kemudian kelompok yang kedua dari kalangan murji'ah, yang mereka mengatakan bahwasanya iman qaulul lisan, hanya ucapan lisan saja. Sekedar ucapan lisan itu dikatakan sebagai seorang mukmin. Urusan hati dan amalan gak termasuk bagi mereka. Dan ini pengikutnya kelompok Karramiyah. Pengikut kelompok Al-Karramiyah. Maka dari definisi ini, ikhwani hafizakumullah, iman hanya ucapan lisan orang-orang munafikun mukminun. Berarti gak ada bedanya imannya Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Rasul Munafikin, dan Abdullah ibn Saba, dengan imannya Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Karena orang-orang munafik mengucapkan dengan lisannya, tapi mereka menyembunyikan hatinya. Ini firqah yang kedua. Iman adalah ucapan lisan saja. Dan ini pengikut kelompok Al-Karramiyah. Kemudian yang terakhir, al-iman, dan ini yang paling ringan di antara kaum murji'ah, qaulul lisan wal i'tiqadu bil qalb. Iman adalah pembenaran dalam hati dan ucapan lisan saja. Dan ucapan lisan saja. Dan mereka ini adalah kelompok mur Ji'atul fuqaha. Mereka ini adalah kelompok na'am murji'atu al-fuqaha yang terdapat di negeri Irak. Murji'atul fuqaha, mereka menganggap amalan itu bukan bagian na'am dari pada al-iman. Ini na'am definisi na'am dari kelompok-kelompok yang mereka keluar dari pemahaman iman yang diambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya mengenai cabang-cabang dari iman, karena Asy-Syaikh menunjukkan dan mengisyaratkan kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan bahwasannya iman itu terdapat sekian cabang dalam riwayat yang lain 73 sampai 79, dalam riwayat yang lain 63 sampai 69. Adapun tadi ada sedikit kekeliruan yang terdapat di dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Kita salah mengucapkan, yang benar ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka telah tertulis di dalam hatinya keimanan. Bahwasannya iman itu bagian daripada amalan hati. Wallahu ta'ala alam ila huna walhamdulillah. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Mungkin kalau ada yang mau bertanyakan soalnya, betul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkenaan dengan iman, tatkala seseorang itu berzina ataupun mencuri. Dikatakan tidak beriman orang yang sedang berzina ataupun sedang mencuri, maka apakah dia telah terhukum kafir atau bagaimana Ustaz? Statusnya? Statusnya dia sebagai mukmin karena asal tauhidnya masih ada. Dan dia dihukumi fasik dengan kemaksiatannya. Asal mukmin ada pada dirinya. Dan dia seorang muwahhid. Karena dia seorang muwahhid. Tapi dia dihukumi fasik atas perbuatannya. Bukan kemudian kemaksiatan yang dia lakukan menghilangkan pondasi daripada tauhid yang dia miliki. Dan itu bagian daripada keimanan. Imannya dia terus turun. Kecuali sampai dia menganggap bahwasannya perbuatan zina adalah halal. Maka ini telah merubah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, bunuhlah dia. Artinya halal, halal darah orang tersebut. Akan tetapi seorang muslim, dia percaya bahwasannya dia tahu zina ini haram, tapi dia terjatuh di dalam kemaksiatan tersebut karena mengikuti hawa nafsunya. Dan dia masih memiliki tauhid. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dikategorikan sebagai maksiat, dan maksiat tersebut di antara dosa besar dan diancam seorang hamba dengan perbuatan zina dan mencuri dengan ancaman neraka. Dan ini semua masih di dalam masyiatu ar-Rahman, masih di dalam masyiahnya Allah. Apabila Allah berkeinginan, Allah akan azab dengan keadilannya. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkeinginan, Allah akan ampuni dari dosa zina, dari dosa pencurian dengan rahmatnya. Ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala alam.